Radio Data 107 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rekan dakta dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali pada malam Kamis ini kita dipertemukan oleh Allah dalam majlis kajian berkenaan dengan masalah penting dalam pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW. Dan pada sesi-sesi kali ini kita sedang memperdalam sedikit tentang masalah agar sholat kita makbul. Pada malam hari ini kita akan masuk pada pra-sholat sebenarnya, yaitu masalah bersuci, khususnya masalah tayamum. Bahkan nanti saya tambahkan tentang bagaimana mengusap sepatu atau kaos kaki. Nah, rekan dakta dimanapun Anda berada, sungguh bahwa Islam itu adalah din yang sangat mudah, yang sangat fleksibel, yang sangat relevan dengan berbagai keadaan dan kondisi. Jangankan sesuatu yang mudah, sesuatu yang susah pun menjadi mudah di dalam al-Islam. Ada satu kaidah mengatakan bahwa al-masyaqqatu tajlibut taysir, bahwa kesulitan itu justru mendatangkan kemudahan. Nah, oleh karena itu sungguh inilah indahnya Islam, inilah mudahnya Islam, praktisnya Islam. Oleh karena itu, cintailah Islam, karena sesungguhnya tidak ada yang susah dalam Islam. Semuanya mudah. Hanya kemauan saja kita untuk mengalahkan hawa nafsu, lalu ikuti pedoman yang benar yang datang dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, tayamum itu adalah sudah barang tentu bahasa Arab. Ya, maknanya adalah bermaksud atau suatu perkara yang dijadikan sebagai target. Lalu secara pemahaman para ulama, maknanya adalah bahwa tayamum itu adalah mashu al-wajhi wal-yadain, mengusap wajah dan dua tangan, bisa'idin ala wajhin makhsusin, dengan menggunakan debu sesuai dengan cara yang tertentu. Nah, kalau kita perhatikan, maka tadi ada kata-kata, satu adalah al-wajhu wal-yadain, wajah dan dua tangan. Berbeda dengan masalah wudu ya. Yeah. Wudu kemarin bukan hanya dua, bahkan yang wajib saja ada enam. Ya. Sementara dalam perkara kita malam hari ini dua perkara saja. Kemudian kemarin menggunakan air, sekarang kita menggunakan sa'id. Sa'id itu adalah para ulama sebut namanya adalah at-turabu 'alal wajhi, wajhil ardi. Jadi tanah atau debu yang ada di permukaan bumi ya. Lalu 'ala wajhin makhsus, karena cara yang kita nanti akan gunakan dalam tayamum ini berbeda dengan cara masalah wudu ataupun mandi. Nah, oleh karena itu perlu untuk diperhatikan oleh para pendengar dan rekan-rekan di mana pun Anda berada, karena sungguh fungsi daripada tayamum ini, dia mudah, dia praktis, tetapi bisa menggantikan wudu dan mandi. Nah, oleh karena itu ini adalah perkara yang harus kita juga hidupkan. Jangan sampai kita kemudian beralasan, waduh tidak ada air, lalu kita tidak wudu, tidak tayamum, tidak mandi, akhirnya meninggalkan sholat ataupun fardu yang lain begitu saja, seolah-olah bahwa hanya itu yang menjadi syariat. Nah, rekan dakta dimanapun Anda berada, berkenaan dengan masalah ajaran tayamum ini, ternyata tidak perlu diragukan karena dalilnya bertitik tolak daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, juga bertitik tolak dari sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama pun tidak ada yang tidak sepakat tentang adanya ajaran yang disebut dengan at-tayammum. Nah, oleh karena itu ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwa tayammum adalah merupakan solusi bagi orang yang memenuhi syarat. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, contoh misalnya dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas salat, jika kalian hendak tegak mendirikan salat, kata Allah Subhanahu wa taala, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Kemarin kita sudah bahas ini, yaitu basuhlah wajah kalian, kedua tangan kalian sampai siku, kemudian usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai dua mata kaki. Kata Allah SWT, wa in kuntum junuban, jika kalian junub, fattahharu, maka bersucilah. Lalu kata Allah, wa in kuntum mardha, jika kalian sakit, aw ala safarin, atau berada dalam keadaan safar, bepergian. Atau yang ketiga, aw ja'a ahadum minkum minil ghaiti, atau salah seorang dari kalian selesai daripada buang kotoran. Atau yang keempat, aula mastumun nisa. Aula mastum di sini maknanya adalah aljima, selesai berjima dengan istri kalian. Lalu kata Allah, falam tajidu ma'an, tidak ada ditemui air. Maka solusinya, kata beliau, fatayam mamu. Nah, disinilah bahasan kita malam hari ini. Di mana ada beberapa penyebab, lalu kapan kita dibolehkan untuk tayamum. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, kata Allah, fatayammamu, bertayamumlah kalian, sa'idan tayyiban, dengan menggunakan debu tanah yang baik. Lalu caranya bagaimana? Kata Allah, famsahu biwujuhikum, usaplah wajah-wajah kalian, wa'idikum, tangan-tangan kalian, minhu, ma yuridullahu liyaja'ala alaikum min haraj. Allah tidak menghendaki adanya kesulitan atas kalian. Walakin justru Allah SWT yuridu, menghendaki liutahhirakum wa liutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun. Allah menghendaki agar kalian suci, dan Allah menghendaki agar nikmatnya menjadi sempurna untuk kalian, dan agar kalian juga bersyukur pada Allah. Nah, rekan-rekan tadi manapun Anda berada, demikian lengkap Rasul Allah SWT menjelaskan kepada kita tentang wudu dan tentang tayamum. Oleh karena itu adalah bagian daripada bukti dan dalil bahwa tayamum adalah ajaran, bahwa tayamum adalah solusi, dan tayamum adalah syariat dalam waktu yang sama. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pun juga Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim telah meriwayatkan kepada kita secara bersama-sama tentang hadis Rasul yang mengatakan, kata beliau alaihi salatu wassalam, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberitahu oleh Allah, aku diberi oleh Allah SWT lima perkara, yang lima perkara itu belum pernah diberikan pada seorang pun sebelum aku. Apa itu lima perkara? Satu, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah dengan memberikan rasa takut kepada musuh sejumlah sejarak satu bulan lamanya. Jadi sebelum berperang dengan kaum muslim satu bulan, orang kafir sudah dakdikduk, sudah gugup, sudah ketakutan. Lalu yang kedua adalah kata Rasul, waju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Allah jadikan untukku bumi ini sebagai masjid, tempat sujud, wa tahura, sebagai juga sesuatu yang suci, mensucikan. Di sini letak bahasan kita malam hari ini, bahwa tanah, bumi itu adalah bisa suci dan mensucikan. Kata Rasulullah SAW, fa'ayyuma rajulin min ummati adrakathus shalah falyusalli. Siapapun dari umatku yang mengetahui adanya waktu sholat, falyusalli, maka sholatlah. Dalam riwayat yang lain, fa'indahu masjiduhu wa tahuruhu, pada saat itu maka dia hendaknya menjadikan itu sebagai masjid tempat sujudnya dan juga tempat untuk bersucinya. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, jelas dari hadis ini bahwa tanah adalah menjadi pensuci bagi seorang muslim daripada hadas. Sebagaimana juga banyak riwayat diriwayatkan oleh para ulama, misalnya kata beliau, waju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma. Jika tidak ditemui oleh kita air, maka tanah adalah menjadi solusinya, yeah, menjadi tempat ataupun alat untuk bersuci. Nah, oleh karena itu tanah adalah suci, mensucikan, dan bisa dipakai untuk bertayamum tadi. Nah, satu lagi adalah sebagai penegas kepada kita bahwa tanah adalah pensuci. Di dalam riwayat Imam Ahmad kata beliau bahwa tayamum adalah merupakan ajaran, tayamum adalah merupakan perkara yang harus kita biasa hidupkan dalam keseharian kita, karena dia adalah sebenarnya peringan, pengganti dari wudu dan pengganti dari mandi. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, berikutnya adalah saya lanjut dengan seberapa lama kita boleh bertayamum, ya. Apakah kita hanya sehari dua hari begitu, atau sebulan dua bulan begitu. Nah, ternyata rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadisnya adalah sahih, diriwayatkan antara lain oleh Al-Imam Ad-Daruqutni, juga oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, as-sa'idu wudhu'ul muslim wa illam yajidil ma'a asyra sinin, wa in wujidal ma' falyattaqillah wal yumissahu basyaratahu. Kata beliau bahwa debu yang bersih adalah merupakan wudhunya seorang muslim. Berarti kita boleh berwudhu dengan debu tadi. Kata Rasul, kapan itu? Kata Rasul, wa in lam yajidil ma'a asyra sinin, betapapun 10 tahun kalau kita belum menemui adanya air, maka kita adalah boleh menggunakan tayamum di dalam bersuci. Nah, kalau kita ketemu air, fa in wujida alma, kalau seandainya air itu kita temui, maka kata Rasul, falyattaqillah, maka bertakwalah engkau kepada Allah, walamissahu basyaratahu, kemudian hendaknya engkau berwudu, yakni mengusap kembali kulitnya dengan air. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa kita diberi kewenangan, diberi kemudahan oleh Allah untuk bertayamum selama sekian lama kalau seandainya air itu tidak ada. Nah, kalau sudah ada, maka sebagaimana tadi saya nyatakan adalah bahwa mestinya adalah berwudu dan kemudian bersuci dengan air sebagaimana biasa. Di dalam hadis bahwa melalui Abu Sa'id Al-Khudri, kata beliau, kharaja rajulan fi safarin, ada dua orang keluar dalam keadaan safar, fahadaratis salatu, lalu waktu sholat datang, walaysa ma'ahuma ahamaun, sedangkan dua orang itu tidak membawa air, fatayammama sa'idan tayyiban fasallaya, lalu kedua orang itu adalah bertayamum dengan menggunakan debu, lalu keduanya adalah sholat, thumma wajadal ma' fil waqti, ketika sudah tayamum, ketika sudah selesai sholat, lalu ditemuinya ada air pada waktu itu. Lalu fa'ada ahaduhum as-salat wal wudu, yang satu mengulang salat dan wudu, walam yu'id al-akhar, sedangkan yang lain tidak mengulanginya. Summa ata ya Rasulullah sallallahu, lalu keduanya datang kepada Rasul, fa dzakara dzalika lahu, disebutkan, diceritakan pada Rasul, fa qala lil ladzi lam yu'id, lalu kemudian mengatakan pada sahabi yang tidak mengulang salatnya, kata beliau, asabta sunnah wajazata salatuka wajazatka salatuka, bahwa engkau tepat sesuai dengan sunnah dan salatmu juga sah mendapat pahala dari Allah SWT. Dan kemudian sambil mengatakan kepada yang lain, walil akhir lakal ajru marratain, engkau mendapat pahala dua kali dari wudu yang pertama dan air, dan kemudian yang kedua adalah tidak dan kemudian mengulang lagi dengan tayamum dan dengan wudu. Nah, rekan dakta, sekarang saya ingin sampaikan bagaimana sih cara tayamum yang benar. Mudah sekali. Di dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari salah seorang sahabi bernama Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, kata beliau berkata, ba'asani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Rasul mengutusku untuk suatu kepentingan. Yeah. Wajdabtu, lalu kemudian aku junub. Falam ajidil ma'a, kemudian begitu junub, tidak ditemuinya air, tidak seperti di kita mudah. Yeah. Fatamarraqtu fis-sa'idi, lalu aku berguling-guling di apa namanya pasir, di padang pasir ya. Yeah. Karena disangkanya bahwa itu ada karena junub kan? Iya. Yeah. Nah, junub disangkanya mandi, jadi, lalu mandi gitu, ya? Semua ke atas ke bawah lalu berguling-guling ya beliau. Kama tamarraqadabah, seperti halnya barangkali kita lihat kucing misalnya kan suka guling-guling gitu, yeah. Adabah. Tsumma ataitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku datang kepada Rasul, fadzakartu dzalika lahu, aku ceritakan hal itu kepada beliau. Faqala, lalu Rasulullah SAW mengatakan, innamakana yakfika antakula biyadaika hakadha. Kata beliau, kamu sebetulnya cukup untuk kamu gerakan dua tanganmu seperti ini. Caranya bagaimana? Nah, digambarkan, summa doraba biyadaihi al-arda. Kedua tangan beliau ditepukkan ke atas permukaan bumi. Yeah. Dorbatan wahidah, satu kali saja. Ya. Summa masaha ashimal alal yamin. Lalu yang kiri mengusap ke atas sebelah kanan. Wa dhahiru kaffaihi wajhahu. Lalu kemudian mengusap bagian atas daripada telapak tangannya dengan wajahnya. Atau mengusap wajahnya. Di dalam lafaz yang lain, beliau mengatakan, wa dharaba bi kaffaihi al-ardha. Beliau memukulkan, menepukkan tangannya ke atas permukaan bumi. Wanafaka fihima, lalu menghembuskan air ke dalam kepada menghembuskan angin kepada dua takal terakang beliau. Tsumma masah bihima wajhahu wa kaffaihi, kemudian mengusap dua wajahnya dan dua telapak tangannya. Jadi sangat mudah rekan dokter dimanapun Anda berada. Kalau kita mau tayamum, maka lakukan tadi. Jadi tepukan tangan, kemudian ditiup ya, sekedar menghembuskan supaya tidak terlalu tebal si debu itu. Lalu kemudian usapkan ke wajah kanan sebelah dulu, kemudian sebelah kiri persis seperti kita berwudu. Lalu setelah itu satu kali saja. Kemudian tangan kanan atau lewat tangan sebelah kiri diletakkan di punggung tangan sebelah kanan, kemudian berbalik, kemudian sebelah kanan ke sebelah kirinya begitu. Nah, dengan seperti itu sampai dengan pergelangan tangan saja, tidak perlu sampai dengan siku seperti kita berwudu. Sudah seperti itu adalah menggantikan wudu dan tayamum, menggantikan wudu dan mandi bahkan. Nah, rekan dakta dimanapun Anda berada, hanya saja kita harus tahu kapan sebetulnya kita dibolehkan untuk melakukan seperti itu. Nah, ini adalah ada lima kondisi kata para ulama. Antara lain adalah bahwa kita bertayamum ketika kita tidak menemui air. Iya. Yeah. Jadi air mati hilang atau mungkin bisa mati listrik ya tidak, atau mungkin kekeringan. Atau mungkin banjir gitu kan, banjir. Banjir kan banyak air. Air banyak, tetapi kan mungkin airnya kotor seperti itu, tidak tega gitu kan. Nah, maka itu adalah seperti itu. Jadi air dalam artian yang suci dan mensucikan tidak ada. Dan itu adalah sesuai dengan firman Allah, kata Allah, fa'in lam tajidu ma'an fatayamamu. Kalau kalian tidak menemui air, maka bertayamumlah. Berikutnya adalah, yang kedua adalah karena air ada gitu kan. Hanya terbatas. Kalau kita pakai untuk mandi, untuk wudu, untuk apa, nanti kita untuk masak misalnya, atau untuk minum misalnya, atau untuk keperluan yang lain, kita akan kehabisan. Nah, oleh karena itu, maka dibolehkan tayamum walaupun ada air, karena ada keperluan lain yang sangat mendesak. Nah gitu. Ini bagian daripada kemudahan Islam ya, bahwa sesungguhnya kalau seandainya mungkin akan menyebabkan kehausan, atau akan menyebabkan kelaparan, kalau tidak ada air, maka dibolehkan bertayamum dan air tadi diirit untuk keperluan yang tadi sangat mendesak yang lain. Kemudian yang ketiga adalah bisa jadi kita bertayamum. Kenapa? Karena badan kita akan sakitnya tambah lama kalau kita pernah air. Atau misalnya kita memang sedang sakit. Misalnya, sedang sakit. Nah, kalau kena air rasanya tidak enak. Gitu ada kan? Luka. Mungkin luka, gitu. Mungkin sedang panas dingin. Atau pokoknya apa saja yang apabila kita kena air akan justru bukan tambah sembuh, tapi secara keilmuan dia akan memperlama sembuh atau akan memperparah sembuh. Nah, itu maka seperti itu adalah dibolehkan menggunakan tayamum. Iya. Tapi bukankah kisah ini pernah ada di zaman sahabat Rasulullah yang akhirnya meninggal, Ustaz? Iya. Maka dari itu Rasulullah SAW sempat marah ya. Karena kata Rasul qatalahumullah bahwa kamu telah membunuh dia sesungguhnya. Menunjukkan bahwa besar sekali permasalahannya. Oleh karena itu jangan salah fatwa kalau kita tidak tahu. Nah, karena itu dalam keadaan seperti tadi maka hati-hati, tidak boleh gunakan air gitu kan. Makanya adalah harus kita perhatikan kapan kita boleh gunakan air, kapan kalau seandainya menggunakan air malah tambah parah. Betul, kita mungkin mengatakan saya kuat gitu kan. Tetapi adalah kalau ada keringanan, kenapa mencari keberatan? Ya. Oleh karena dan bahkan Rasulullah SAW bersabda pada kita, Inna Allah yuhibbu antuk taru khosuhu, kama yuhibbu antuk ta'asaimuh. Bahwa Allah itu suka jika keringanan-keringanannya itu dinikmati. Nah, kalau kita diberi keringanan oleh Allah, nikmati. Begitu. Itu adalah Allah justru suka. Gitu. Bukan menggambarkan agama. Bukan, karena itu justru ada tempat-tempatnya kan. Nah, oleh karena itu, maka harus ini diketahui oleh kita bersama. Berikutnya yang keempat adalah, boleh kita bertayamum kalau seandainya kita kalau cari waktu, cari air gitu kemana-mana, nanti waktu sholat akan habis. Maka mencegah supaya kita tidak keluar waktu sholat, maka kita boleh bertayamum. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa jika yang kelimanya adalah masalah tadi, jika seandainya si air itu digunakan lalu akan membuat kita menjadi tambah parah, maka hendaknya bertayamum. Seperti tadi sudah ceritakan juga akan bisa mematikan gitu kan. Nah, maka dari itu jangan ragu. Gunakan keringanan apa yang Allah SWT berikan pada kita sebagai suatu keistimewaan itu, karena itu adalah nikmat Allah. Di samping satu siang lain adalah bahwa Islam adalah memberikan jalan keluar dan bukan memberikan masalah. Nah, rekan dakta dimanapun Anda berada, satu hal yang ingin saya sampaikan juga dalam kesempatan kali ini adalah karena berkaitan juga dengan masalah wudu. Saya ingin sampaikan dan hendaknya sunnah ini dihidupkan oleh kita bersama, yaitu mengusap kedua kaki. Atau mengusap dua sepatu, atau mengusap dua kaos kaki kita yang kita pakai. Kita kalau pergi kemana-mana misalnya, itu adalah wudu, kemudian harus menggunakan membuka sepatu, membuka kaos kaki. Itu kan repot sebetulnya. Belum kalau mungkin suasana tidak aman gitu kan. Nah, oleh karena itu ada satu solusi. Solusinya adalah bahwa kita dari rumah, itu adalah pagi sebelum berangkat ke kantor atau ke manapun, kita berwudu terlebih dahulu. Lalu selesai berwudu, kemudian kita adalah memakai, mengenakan sepatu atau kaos kaki. Nah, setelah itu mungkin saja kita batal jam 10, ya kan, atau jam 9 gitu, atau mungkin duhur. Nah, maka pada waktu itu kita tidak perlu untuk membuka repot-repot sepatu dan kaos kaki. Cukup berwudu yang lain. Kemudian pada saat kita akan membasuh kedua kaki, kita hanya mengusap saja punggung daripada kaki kita. Nah, dengan demikian, kita sudah terhukumi membasuh kaki dua itu. Nah, kalau kita dalam keadaan mukim, maka kita diberikan satu hari satu malam. Berarti kira-kira 24 jam. Tapi kalau kita dalam keadaan safar, maka kita diberikan oleh Allah 3 kali 24 jam. Nah, ini adalah merupakan keringanan dan karena itu, maka hal ini adalah merupakan juga bagian daripada al-sunnah, bagian daripada al-islam, dan bagian pula daripada keringanan. Para ulama telah banyak mengomentari tentang sunnah ini. Misalnya al-imam al-Hasan al-Basri dari kalangan tabi'in mengatakan bahwa haddatsani sab'una min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu masaha alal khuffain. Bahwa kata beliau 70 sahabat rasul menceritakan, meriwayatkan padaku Al-Hasan Al-Basri bahwa Rasul itu adalah mengusap dua sepatu. Al-Imam An-Nawawi mengatakan rawa al-mashu 'alal khuffain khalaik la yuhsuna min as-sahabah. Kata Imam An-Nawawi malah tidak bisa dihitung berapa banyak para sahabat yang meriwayatkan bahwa Rasul adalah mengusap dua sepatu. Nah, ini adalah menunjukkan pada kita bahwa mengusap dua sepatu adalah sangat masyhur dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau sekian sahabat tidak terhitung, itu adalah meriwayatkan, berarti menunjukkan bahwa nikmat ini bagi kita suatu hal yang sangat meyakinkan gitu. Nah, Al-Imam Ahmad juga mengatakan laisa fi nafsi minal masyi syai. Kata beliau, aku tidak punya keberatan dalam masalah mengusap di atas kaos kaki. Bahkan kata beliau fihi arba'un hadisan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 40 hadis. Kata Imam Ahmad yang semuanya meriwayatkan tentang masalah bagaimana kita mengusap di atas kaos kaki. Satu lagi kata Imam Abdul Mubarak, laisa fil masyi al khufaini bainas sahabati khilaf. Tidak ada perselisihan di antara para sahabat tentang disyariatkannya membasuh atau mengusap di antara dua kaos kaki atau dua sepatu. Oleh karena itu, maka kita hendaknya bisa menghidupkan sunnah ini karena ini juga adalah bagian daripada al-Islam. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, adapun waktu, maka tadi seperti saya katakan, hanya ini adalah saya bacakan hadisnya, bahwa Rasulullah SAW itu adalah menggunakan mengusap di atas dua sepatu itu adalah untuk mukim adalah satu hari satu malam, lil muqimi yaumun wa lailah, wa lil musafiri salasatu ayyamin bilayalihinna. Jadi orang yang mukim tidak pergi, tidak safar sehari semalam, tetapi bagi orang yang safar boleh menikmati 3 hari dan 3 malamnya. Dan itu adalah dimulai dari mulai batalnya. Jadi misalnya kalau kita berwudu jam 6 pagi gitu kan. Lalu kita kemudian akan berwudu di waktu zuhur. Nah, di waktu zuhur itulah kita mulai dihitung 24 jam. Jadi zuhur ke zuhur besok. Kalau kita misalnya tidak mau membuka kaos kaki dan sepatu kita sampai besok, itu tidak perlu. Cukup dengan mengusap saja. Begitu juga kalau kita musafir, dari mulai zuhur itu sampai zuhur 3 hari yang akan datang, itu adalah batasan untuk waktu mengusap dua sepatu. Kalau misalnya ingin berpanjang, maka copot lagi, wudu lagi, kemudian kenakan lagi, nah sampai batal lagi, kemudian itu waktu yang baru. Nah, oleh karena itu, subhanallah, Islam adalah sangat memberikan kemudahan kepada kita sesungguhnya. Yang penting adalah bahwa setiap kita mempunyai tekad yang baik dan kemudian juga adalah bisa menggunakannya. Cara menggunakan daripada kaos kaki itu, tentu jangan kaos kaki yang kotor atau najis, harus bersih. Sebab di dalam hadis Rasulullah SAW, ketika beliau jongkok, disangkanya Rasul ingin membuka kaos kakinya. Oleh sahabat berkhidmat kepada Rasul, kemudian mau dibantunya, kemudian mau dicabutnya oleh seorang sahabi. Tetapi kata Rasul, da'huma fa'inni adkhaltuhuma tahirotain. Biarkan kaos kakiku yang aku kenakan ini, karena aku gunakan, aku pakai kaos kaki ini tadinya dalam keadaan suci. Nah, oleh karena itu, maka kaos kaki atau sepatu yang akan kita pakai itu harus suci. Kemudian berikutnya adalah harus tidak boleh hasil curi. Kosong, ya tidak. Punya orang dipakai, misalnya itu tidak boleh. Harus memang boleh untuk dipakai. Dan misalnya juga terbuat dari bahan, yang bahan itu adalah diperbolehkan. Nah, ini adalah beberapa perkara yang harus diperhatikan oleh kita. Sementara juga harus terbungkus dua mata kaki. Ini adalah merupakan syarat bagaimana agar si kaos kaki dan sepatu itu bisa digunakan untuk perkara ini. Demikian. Oke, baik. Ada Ibu Ari di Rawakalong. Bu Ari, assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan, Bu, dengan Ustaz. Iya. Mau nanya, tapi tentang wudu ya, Pak. Iya, iya, iya. Waktu di ini di Masjidil Haram itu, kan kalausnya apa namanya tempat sholat kita itu kita tinggalkan untuk wudu, otomatis kan ditempatin orang. Iya. Nah, gimana cara kalau saya itu kemarin bawa aqua untuk wudu gitu. Itu gimana gitu. Yang saya yakin itu yang penting rata gitu wudunya dan tidak terlihat orang. Terus kalau wudu di tempat jam itu kan banyak laki-laki juga. Gimana gitu. Solusinya. Oh gitu ya. Oke. Okay. Terima kasih Bu Ari ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kita akan coba untuk fokuskan dulu dengan data. Kita bahas masalah tayamum agar jangan sampai nanti kita melebar. Masalah wudu sudah pernah kita bahas tadi. Ya. Jadi kita akan coba untuk fokuskan sedikit di masalah tayamum. Kita buka lagi Mas Bayu di 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Damin, Pak ya? Iya, dengan Damin. Oke, okay, silakan Pak dengan Ustaz. Saya mau nanya yang pertama tentang wudu juga nih. Kalau sebelum mandi kita wudunya Ustaz kemarin nerangkan tidak sampai kaki. Bagaimana kalau dirangkunya sampai kaki, bisa dibolehkan atau enggak? Yang kedua tentang tayamum, mohon diperjelas kembali mengenai cara mengusapnya, Ustaz. Nah, kemudian satu lagi, sah atau tidak bertayamum di dalam pesawat gitu, Ustaz. Kalau berangkat haji kan di pesawat gitu. Okay. Sah atau tidak itu bertayamumnya di dalam pesawat dengan mengambil debu di jok pesawat itu yang sudah debunya ini nggak kelihatan gitu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terus terang saya belum pernah berhaji dengan menggunakan pesawat nih, tapi minimal jadi ilmu buat saya kan? Mudah-mudahan ya. Oke, berikutnya Mas Boy, kita buka lagi di 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dengan Pak Jamal Pak ya. Iya. Silakan Pak dengan Ustaz Ahmad Rafi'i Pak. Saya mau tanya nih Ustaz. Iya. Masalah tayamum tadi, kalau kita dalam perjalanan dari rumah atau naik bis atau naik kereta gitu, kita biasanya kan ada jendela atau depan itu ada apa bangku gitu. Kalau kita tempelin ke situ, terus kemudian kita usapkan seperti yang Ustadz Rofi tadi bilang gitu. Apakah sah apa enggak gitu. Jadi hanya menempelkan di dinding gitu ya. Istilahnya kita dinding aja gitu. Itu aja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sesungguhnya banyak yang mengarah kepada ini, Zat. Apa warga Bekasi ini kan merupakan warga komuniter ya. Mereka kadang-kadang kalau masih di dalam kereta api sedangkan waktu sudah berganti, boleh enggak dengan tayamum di kereta api dan suatu situ, Zat? Silakan, Zat. Yang pertama dulu ya, tadi tentang masalah salat di Masjidil Haram. Memang betul ya, keadaan realitas ketika kita di dalam Al-Masjidil Haram, terutama pada hari-hari tertentu. Hari tertentu ini terfokus pada satu Ramadan, kedua bulan-bulan haji. Wah, ini tidak boleh main-main gitu kan. Bahkan itu bisa sampai mengancam nyawa ya kalau kita pada jam tertentu memaksakan diri. Masuk misalnya ke Jumat, sholat Jumat. Jam masuk jam 10, jam 10:30, ingin dapat soft depan gitu. Wah, itu bahaya itu. Bisa bagi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan memaksakan diri, itu bahaya, bisa nyawa itu keinjak, kedesak dan seterusnya. Nah, berkenaan dengan masalah wudu di sana juga memang tadi ditanyakan, kita sudah di soft depan misalnya, lalu batal. Nah, kemudian kita akan wudu lagi. Kalau wudu ke belakang lagi, wah ini habis ini tempat diambil orang gitu. Dan tidak ada untuk melarang gitu kan, karena punya kaum muslimin. Nah, sehingga ngambil tadi alternatif bahwa botol air, tapi di mana wudunya gitu kan. Nah, memang ada beberapa kiat yang harus mungkin diantisipasi. Yang pertama adalah sebelum sebelum terjadi itu adalah hendaknya bapak-bapak, ibu-ibu yang umroh, yang haji itu jangan memenuhi perutnya dengan makan atau minuman sehingga akan menuntut untuk buang gitu kan. Nah, tetapi diirit sedemikian rupa makan itu yang kira-kira tidak begitu mengenyangkan sekali, tapi betul-betul memenuhi energi yang kita butuhkan. Nah, itu adalah penting. Kemudian yang kedua adalah kiatnya, sebelum kita pergi ke Masjidil Haram, ada baiknya diperbaharui wudu kita. Kita buang air dulu, kita wudu kembali, sehingga waktu antara wudu ke wudu itu diperpanjang dengan wudu itu diperbaharui kan. Nah, ini adalah yang kedua. Nah, apabila misalnya terjadi batal, maka tadi sudah bagus, yakni strateginya adalah mengambil air misalnya di botol atau segelas begitu, lalu berwudu. Biasanya kalau laki-laki sangat bebas karena di pojok-pojok daripada sahan, yaitu kalau di kita piring daripada Ka'bah, itu ada tempat zam-zam di sana untuk kita bisa berwudu. Tapi kan laki-laki. Kemudian ada ibu-ibu, diposkan juga di bagian ibu-ibu, kalau ibu-ibu mungkin paham, di dekat antara pintu King Abdul Aziz gitu ya dengan King Fahad, itu adalah ada tempat di situ, ada zam-zam khusus untuk ibu-ibu. Kemudian di sana, karena ibu-ibu biasanya bapak-bapak nggak masuk gitu kan. Nah, oleh karena itu di sana tempat berwudunya itu bisa, selama tidak buang air ya. Jadi berwudu di sana. Nah, kalau seandainya kemudian harus dan mendesak, maka tadi air yang satu botol itu dipakai digunakan yang satu kali saja, yang wajib-wajib saja. Hanya memang harus merata seluruh tubuh ya, jangan sampai ada yang tidak terkena karena kita buru-buru, karena kita menjaga shaf lalu sholat kita menjadi tidak sah juga tidak baik. Oleh karena itu sempurnakan wudu kita, dan karena air di sana banyak maka dengan cara berwudu boleh gunakan satu kali gerakan dengan satu kali cuci saja. Yang penting semua merata gitu. Nah ini kita semua harus diperhatikan. Jadi tidak mengapa Ibu satu botol ataupun satu sejenis itu, yang penting wudu kita sempurna gitu. Yeah. Bukan urusan 2-3 kali, tapi yang penting semuanya adalah terkena basuh ya. Dan cari tempat yang agak terlindung, biasanya di tempat zam-zam untuk ibu-ibu. Demikian itu untuk Ibu Arya. Yeah. Tentang yang kedua adalah bagaimana mencuci kaki ya dalam keadaan bersuci, dalam keadaan mandi. Karena kemarin diterangkan bahwa wudu saja, kemudian baru mandi selesai semua baru cuci kaki. Nah, Bapak penanya, ini memang bukan aturan saya, gitu kan. Bukan saya yang mengaturnya begini paketnya, tidak. Ini adalah Rasul SAW yang menjelaskannya. Bahwa Rasul mencontohkan pada kita adalah satu, berniat, dua, basmalah, tiga, kemudian mencuci kemaluan, empat, kemudian katakanlah memeperkan tangan kita ke lantai, begitu kan. Berikutnya adalah berwudu. Berwudunya itu seperti halnya kita berwudu hendak sholat. Hanya saja pas mau mencuci kaki oleh Rasul diakhirkan. Nah, Rasul memberi contohnya begitu. Nah, sudah, kita tidak boleh protes karena Rasul adalah panutan kita gitu. Oleh karena itu, maka wudu kita adalah disempurnakan setelah selesai mandi. Bahkan ada dehem segala kemarin. Jadi para pendengar rekan dokter dimanapun Anda berada, ini bukan tawar-menawar, tapi memang Rasulnya mencontohkannya seperti itu. Nah, kalau kita ingin mandi seperti Rasul, maka seperti itulah Rasul masalah mencontohkan kepada kita. Demikian. Tentang cara tayamum diulang kembali. Jadi diperhatikan ya, satu adalah tentu niat dalam hati ya, tidak bahwa kita akan melakukan tayamum. Kemudian yang kedua adalah mengucapkan basmalah. Kemudian yang ketiga adalah menepukkan tangan ke posisi di mana di sana terdapat debu. Dan ini sekaligus mungkin jawaban daripada tadi Bapak penanya terakhir, bagaimana kalau di pesawat, bagaimana kalau di mobil, bagaimana kalau di kereta, ya tidak tadi. Tiga yang mirip-mirip mungkin bisa dijawab dalam jawaban sekaligus. Intinya adalah bahwa yang ketiga itu menepukkan tangan di posisi di mana di sana ada banyak debunya. Nah, kalau debunya ringan tidak perlu dihembus, tapi kalau debunya banyak dihembus. Tapi kalau ingin sesuai dengan sunnah Rasul tadi sebagaimana saya bacakan adalah banyak atau tidak banyak dihembuskan si angin dari mulut kita ke arah dua telapak tangan kita, dan tidak perlu ditepukkan ya. Tidak ditepukkan, tapi ditiupkan saja. Lalu kemudian diusapkan ke muka. Caranya adalah, muka kemarin sudah saya terangkan bahwa muka itu adalah dari pertama kali rambut dari bagian atas sampai dengan di bawah dagu kita. Itu panjang kata para ulama. Kalau lebar adalah di depan lubang telinga kita, kaki kiri maupun kanan ada tulang ya tidak. Nah, dari tulang sebelah kanan ke tulang sebelah kiri itu namanya lebar muka. Nah, ketika kita membasuh atau mengusap tayamum itu, mengusap muka dengan tayamum adalah usap ke sebelah kanan dulu ya. Sebelah kanan, permukaan sebelah kanan dulu aja, kemudian usap sebelah kiri. Dan perhatikan meratanya permukaan yang kita usap. Nah, setelah itu baru kita tangan kiri tadi itu ditaruh di punggung sebelah telapak punggung tangan kanan. Kemudian digerakkan ke arah ujung jari sampai dengan selesai. Kemudian setelah selesai bergantian. Sekarang adalah telapak tangan tangan kanan diletakkan di atas punggung tangan sebelah kiri, kemudian digerakkan sampai ke ujung jari sampai selesai. Nah, itu adalah cara yang benar dalam bertayamum. Selesai. Nah, seperti halnya kita berwudu, maka kemudian tidak perlu kita menghadap ke arah kiblat kemudian berdoa. Nah, itu adalah cara tayamum, dan mudah-mudahan bisa diingat dan bisa dipraktekkan. Saya sudah sedemikian jelas, yang mudah-mudahan jelas. Nah, tentang masalah di pesawat, Di pesawat itu ada air sebenarnya. Iya. Ada kuotanya, ada air. Tapi terbatas kan ya? Nah, terbatas ya. Dan memang juga di antara keunikannya, kaum muslimin ataupun para penumpang di pesawat itu terkadang itu adalah begitu datang karena mungkin banyak tidurnya, tidur gitu karena nyaman begitu. Maka tidur mulu gitu kan. Nah, ke air itu adalah sedikit. Nah, tidak memerlukan banyak air, tetapi sebenarnya tidak ada salahnya kalau saya katakan bahwa kita mencoba ke toilet ya. Apakah ada air atau tidak? Itulah bagian dari upaya. Bahwa tadi saya katakan bolehnya bertayamum itu setelah kita tahu bahwa tidak ada air. Nah, kalau kita belum usaha kemudian langsung tayamum saja, maka kita belum memenuhi syarat. Oleh itu cari air, ada air di air. Kalau ternyata ada air di samping kanan, samping kiri dan seterusnya, maka kita menggunakan air. Berarti terjawab masalahnya tidak tayamum. Tapi ternyata kalau waduh tidak ada nih, waktu sudah mendesak nih, atau antrian panjang, khawatir air sudah nunggu lama lalu air habis gitu kan. Ya sudah, berarti kemungkinan itu kita ambil. Nah, itu adalah boleh ke arah jendela gitu, atau boleh ke arah bawah biasanya, bawah bangku. Jendela bangku itu di situ. Nah, gitu. Kemudian atau misalnya di depan bangku, belakang bangku depan. Kemudian langsung diusapkan. Nah, itu adalah untuk di pesawat. Di mobil mirip dengan di pesawat. Hanya kalau di mobil kan sebetulnya bedanya adalah walaupun jarak jauh itu adalah ada masa berhenti. Nah, oleh karena itu kalau kira-kira ada waktu untuk berhenti, tanya sama supir atau kenek, ini kita berhenti enggak gitu, berhenti. Jam berapa berhenti? Misalnya jam sekian. Lalu kita lihat jam-jam sekian itu masih ada waktu tidak. Kalau seandainya ada waktu, maka kita lihat waktu kita mau jama takdim atau jama takhir. Kalau misalnya jama takhir, maka tinggal nanti bisa diakhirkan. Atau misalnya kalau misalnya masih dini berarti di jama takdim. Itu adalah bisa menggunakan air. Tapi kalau ternyata misalnya kita ingin jama takhir gitu kan. Tidak taunya mogok di jalan misalnya mobilnya. Atau misalnya dalam posisi yang tidak memungkinkan lalu waktu sudah hampir habis, di situ letak tayamum. Nah, gitu. Caranya sama seperti tadi di pesawat. Di kaca misalnya atau di jok bagian belakang depan daripada jok di depan kita. Nah, itu adalah tentang di mobil ya. Nah, di kereta juga mirip seperti itu. Hanya kereta adalah karena tidak berhenti di jalan, berhenti pun adalah biasanya tidak apa namanya teratur, kadang berhenti, kadang enggak berhenti. Kalau jalannya lancar ya jalan terus gitu. Kalau jalannya macet-macet berhenti. Nah, susah diprediksi. Oleh karena itu untuk keadaan di kereta api adalah lebih sama dengan di pesawat. Yaitu bahwa lihat posisi jam berapa, bisa di jama takdim atau di jama takhir. Sebelum kita naik kereta, lihat dulu ini jam berapa. Kalau misalnya naik jam 1, maka kita bisa sholat duhur dulu gitu kan, segera. Dan kemudian disitulah letak bahwa keistimewaan bahwa sholat, nanti kita bahas dalam sholat. Apabila kita selesai sholat dalam keadaan safar tidak ada zikir, langsung pergi. Nah, apabila misalnya adalah datang di sana bisa di jamaat akhir, nanti kalau sudah sampai saja, nanti kita jamaat akhir. Seperti itu. Jadi kondisi itu harus kita pahami, nanti kita bahas dalam sholat jamak dan sholat qasar. Tapi intinya adalah kaidahnya, kalau seandainya tidak bisa dibayangkan kapan berhentinya, ya sudah. Cari dulu air, biasanya di tempat-tempat ada. Kalau ternyata sudah tidak ada, maka kemudian kita tayamum juga. Seperti tadi saya terangkan, di pesawat, di mobil sama saja cara mengusap debunya begitu. Caranya sama. Demikian. Baik. Kita ke SMS di 08151107107. Ibu Husna di Legenda Pak Ustadz yang bertanya, adakah ya ada yang bilang bahwa kita boleh bertayamum dengan menggunakan batu yang ditaruh di bawah bantal bila sedang sakit dan dirawat di rumah sakit? Betulkah demikian Pak Ustadz ya, menggunakan dengan batu? Kemudian SMS yang kedua yang kami dapatkan dari rekan Dakta, Ustadz, sudah hampir 1 bulan saya terkena penyakit vertigo dan kambuh setiap ingin bangun tidur. Kalau dipaksa untuk wudu, pasti saya akan semakin parah. Apakah boleh saya sholat dengan tayamum dan cuman mengerudungkan selimut ke seluruh tubuh? Karena saya pun sholat sambil merem. Kalau buka mata dunia seperti berputar, Pak Ustadz. Ya, silakan. Tentang berwudu dengan batu, yang batunya dibawa, taruh di bawah bantal gitu ya. berarti dia tidak berdebu. Tidak berdebu. Nah, oleh karena itu harus ditanya dulu, kenapa si batu itu ditaruh di bawah bantal gitu. Apakah karena keyakinan bahwa batu seperti itu dipakai tayamum boleh, atau karena memang dia sakit? Kalau misalnya adalah karena meyakini bahwa batu itu mengandung debu, tidak bisa dibenarkan, karena debu ini, si batu itu adalah bukan batunya yang betul, adalah sa'idan yang betul. Sa'id itu adalah at-turab fauqal ard, yakni bahwa dia adalah debu di atas tanah permukaan. Nah, kalau sudah berbentuk batu, bahkan sudah teroles-oles, bahkan di bawah bantal, itu tidak ada bunya, atau relatif tidak ada bunya. Oleh karena itu, maka itu adalah keyakinan yang salah. Tapi kalau misalnya adalah bahwa si yang dimaksud adalah ingin debunya, maka tidak perlu membebani diri untuk kemudian naruh batu di bawah bantal. Mudah sekali Islam itu. Jadi lihat kondisi kita. Kalau tadi kita misalnya lama sakitnya, atau tambah sakit, atau bagaimana, maka sudah sejak awal kita boleh bertayamum begitu. Jadi tidak perlu kemudian untuk membebani diri. Tentang masalah tadi yang bertanya bahwa sedang sakit vertigo, mudah-mudahan Anda segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama. Jadi kalau dalam keadaan sakit, fa in kuntum mardha, gitu kan. Ayatnya kan begitu tadi. Wa in kuntum mardha, jika kalian sakit, aw ala safarin, aw jaa ahadum minal gha'im minkum minal gha'iti, aw lamastum nisa, ada 4 perkara. Nah, Anda sekarang sedang sakit. Masuk dalam kategori mardo. Itu sakit. Sakitnya itu adalah tadi disebutkan, bahkan kalau buka mata, lalu kemudian akan menjadi bumi ini menjadi berputar. Itu berarti sakit. Maka tidak perlu ragu, gunakan tayamum. Nah, tayamumnya itu semampu Anda. Kalau misalnya ada dinding, dekat dengan dinding, dinding. Kalau tidak, maka mungkin mengusap ke bawah dipan, begitu, di bawah itu, di bawah si kasur di rumah sakit ya. Atau sedapatnya, karena ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sedapat apa yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia ini kecuali sesuai dengan beban atau kemampuannya. Oleh karena itu, jika kita mendapat kesulitan, dan sungguh mendapat kesulitan, dalam kesulitan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Yeah. Demikian. Ibu Yani di Jakarta. Assalamualaikum Bu Yani. Halo. Iya, ya. Bu, silakan Bu. Iya. Ustadz, bolehkah satu tayamum itu untuk dua sholat ya? Terus yang kedua, sahkah wudhu kita kalau kita perempuan tuh ya pakai foundation atau bedak gitu? Oh gitu ya. Ya, baik, terima kasih Bu Yani. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ini dari SMS Pak Ustadz. Kalau untuk tayamum itu boleh tanah yang seperti apa sih teksturnya? Ada yang kering, ada yang basah. Nah, kalau yang basah kan kotor juga nih Pak Ustadz ya. Mohon diperjelas dari Pak Aji di Subang. Baik, kita ke lantai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Yakum ya? Iya, Ibu okay. Yakub. Ibu Yakub, mohon maaf. Silakan Bu dengan Ustadz Bu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz. Ini sekiranya kita ngambil tayamum itu maghrib. Kita sholat maghrib, tapi nggak batal sampai isya, itu boleh kita pergunakan. Oke. Ada lagi Bu, cukup? Udah, itu aja. Baik, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita buka lagi Mas Bayu. Pak Anto. Assalamualaikum Pak Anto. Waalaikumsalam. Boleh dikecilkan dulu Pak volume radio Bapak karena feedback. Oke. Ya, sekarang ya Mas ya. Iya, silakan. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi dijelaskan Pak, kalau kita menggunakan kaos kaki. Iya. Itu kan nah itu maksud saya kalau wudunya batal, itu mengulang wudu kembali atau cukup hanya membasuh kaos kaki saja. Itu yang pertama ya Pak ya. Kedua, di sini kan waktu kita di pesawat, itu kan kalau kita berada dalam penerbangan yang panjang, kayak dari sini ke Eropa atau ke Amerika, itu kan kita nggak tahu kita lewat negara mana, terus waktunya jam berapa gitu ya. Itu kita ngikutin waktu selama di perjalanan itu. Kita sholat waktunya ngikutin waktu mana ya Pak ya? Maghribnya mana? Karena kita nggak tahu ya Pak ya? Betul. Habis siang malam kita nggak tahu gitu. Betul. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya. Baik, saat ini sudah ada 3 penelpon dulu. Kita tanggapi saat. Dan satu SMS. Ya. Tadi tentang pertanyaan ada. dua pertanyaan kalau masalah satu masalah ya, yaitu tayamum untuk berapa kali sholat ya. Sebenarnya kondisinya lihat dari sisi air tadi. Kalau seandainya si air itu adalah tidak ada dari waktu ke waktu, ya dia posisinya posisi wudu, artinya bisa beberapa kali sholat. Tapi kalau seandainya bahwa ada air, maka sudah otomatis dia batal dengan adanya si air tersebut. Nah, oleh karena itu demikian jawabannya. Jadi lihat dari sisi air, ada tidak air. Misalnya dari maghrib ke isya, apakah ketika di waktu isya si listrik yang alarm tadi itu yang mati itu sudah nyala lagi belum gitu, sehingga bisa mengeluarkan air dari pompanya, sumber pompanya. Atau misalnya seperti apa, tidak ada sama sekali, ya sudah berarti kita masih dalam keadaan tadi. Atau jangankan tayamum, ada air pun itu adalah kita disunahkan untuk memperbaharui wudu. Jadi air banyak subur. Nah, Rasul justru memberi sunnah pada kita untuk memperbaharui wudu tadi itu, perbaharui wudu itu. Nah, oleh karena itu apalagi tayamum gitu. Oleh karena itu maka tayamum itu pada prinsipnya adalah lihat dari si ilahnya bahwa air, kalau tidak ada air maka berarti tayamum seperti wudu. Hanya wudu saja ada pembaharuan, sehingga si tayamum juga adalah hendaknya diperbaharui begitu. Nah, jadi demikian tentang bagaimana si tayamum itu adalah untuk berapa kali sholat ya. Berikutnya ada tentang tadi yang kedua, setelah itu adalah tadi, saya jawab tentang menggunakan ini facial scrub ini. Ya, kalau seandainya ketika tayamum itu adalah dilakukan maka tidak bisa dibasuh tentu ya, maka tentu usap saja gitu kan, seperti halnya wudu biasa. Hanya masalahnya saya pesankan agar pada para ibu bahwa bermake up-nya itu yang bukan berupa cat. Iya. Gitu. Kalau berupa cat, jangankan tayamum, air pun tidak sampai ke kulit. Nah, oleh karena itu maka kutek misalnya gitu, atau rambut, atau misalnya muka, nah itu tidak menggunakan cat, tetapi menggunakan yang memang tembus air. Nah, oleh karena itu kalau seperti itu maka tentu adalah tidak mengganggu, silakan tayamum sebagaimana biasa. Tapi kalau tidak, maka jangankan tayamum, wudu saja pun harus itu semua dilucuti sehingga air sampai kepada anggota wudu yang harus dicuci. Demikian. Tapi saya melihat ada kecenderungan sebagian perempuan ini, Sat, yang lebih mempertahankan make up-nya dibandingkan dengan wudunya, Sat. Ya. Betul ya? Budaya ini muncul karena ibu-ibu adalah tidak menjaga kondisinya di dalam rumah. Semestinya ibu-ibu kan mempercantik diri itu di rumah, gitu kan. Ini ini faham ini yang harus digeser terlebih dahulu. Ibu-ibu, akhwat, itu cantiknya harus di dalam rumah, gitu kan. Bermake up-nya, berharum-harumannya itu di dalam rumah, gitu. Karena kata Rasul, di antara ciri wanita salihah adalah idza nadharta ilaiha sarratka. Jika kamu memandang dia, membuat kamu ser, gitu. Buat kamu menjadi surur, bahagia. Nah, ini malah bahagianya orang lain yang menikmati, gitu. Bahkan buka anggaran, anggarannya untuk orang lain. Suaminya pasti yang lesu-lesu saja, gitu. Itulah yang budaya ini harus digeser dulu ya. Nah, seandainya misalnya dia adalah keluar, nah keluar kemudian dengan cara seperti tadi, maka saya sudah beritahu caranya adalah seperti tadi. Tapi kalau bisa keluar itu yang harus ditamakan, malah yang kedua adalah saya ingin katakan, utamakan apa yang menjadikan hidup kita beruntung di sisi Allah. Jangan utamakan cantik lalu Allah murka. Nah, ini kan tidaknya kita rugi namanya berdagang. Mestinya adalah kita tidak boleh buruk juga, tidak boleh bau juga, tetapi maksudnya adalah tetap dalam koridor syar'i. Tetapi di sisi Allah SWT kita akan mendapatkan keberuntungan, mungkin malah tambah cantik jadi bidadari di sana, dan seterusnya. Itu adalah jawabannya. Tentang pertanyaan yang ibu, tanah yang mana nih, gitu kan. Tanah yang mana nih, kalau tanah yang basah, wah, sudah disatakan tadi bahwa yang dimaksud dengan tanah yang dipakai untuk tayamum itu, jenisnya namanya sa'id. Sa'id itu dalam bahasa Arab adalah at-turabu 'alal ardi, yani kalau bahasa kita itu ghubar, debu, ya tidak. Nah, kalau legit, kalau basah, kalau becek bukan debu namanya, itu. Oleh kan, wah itu malah bisa kita belum balik nanti diketawakan anak-anak ya tidak. Wah, ini bapak nih apa gitu kan lagi kurang sehat atau bagaimana gitu kan. Tanah dipolet-polet ke muka. Jadi intinya adalah debu. Debu itu cenderung kering dan dia adalah sangat tipis gitu. Nah, oleh karena itu yang dimaksud. Jadi bukan tanah yang basah ya, tapi debu yang kering. Berikutnya tentang masalah mengusap tadi dua kaos kaki. Iya. Itu adalah mudah sekali, Pak. Jadi si kaos kaki itu kalau asalnya itu khuf sebenarnya. Makanya dalam kitab-kitab fikih disebutnya al-mashu 'alal khuffain. Mengusap di atas al-khuf. Khuf ini di Indonesia tidak ada sebetulnya. Karena khuf itu adalah bahannya bahan sepatu tapi modelnya model kaos kaki. Nah, di Indonesia ada orang pakai itu, kan enggak ada, ya tidak. Jadi dia kulit, misalnya dia kulit gitu kan. Atau sekarang mungkin bisa jadi imitasi, tapi yeah, asalnya dulu adalah kulit. Tetapi modelnya model kaos kaki. Nah, gitu. Nah, apabila kita relevansikan dengan masa sekarang adalah kaos kaki boleh atau mungkin sepatu jengkel yang sampai ke atas gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau kemudian kita mau mencuci, tidak perlu dibasuh itu. Kalau dibasuh jadi basah, harus bau, ya kan? Nah, jadi cukup adalah bagian atasnya saja. Atas daripada punggung kaki kita itu diusap oleh air selesai daripada kita mengusap kepala dan kemudian telinga, betul tidak? Itu kan selesai. Nah, kita ambil air baru, kemudian dikeringkan, dicipratkan begitu, lalu diusapkan ke atas punggung daripada kaki kita. Itu yang disebut dengan mengusap apa namanya. Dan waktunya tadi saya katakan setelah batal pertama kali, itu masa yang dihitung. Berikutnya adalah tentang sedang safar lalu ke Eropa, ke Amerika, kemana, datang di satu kawasan, waktu sholat tiba, tapi kita gak tahu jam berapa nih, betul tidak? Nah, sesungguhnya tidak ada kesulitan juga, karena di setiap pesawat biasanya ada jam. Ada jam internasional, ada jam daerah di mana kita pergi, misalnya Cengkareng, ada daerah jam di mana kita mau sasaran di mana Jeddah. Jadi waktu di Cengkareng sekarang jam sekian, waktu di Jeddah jam sekian, misalnya gitu. Waktu di perjalanan adalah jam sekian, itu sudah ada hitungan semua. Nah, kalau kita tahu ukuran itu, maka kita akan tahu bahwa, wah sekarang sudah masa sholat ini atau tidak. Lihat dari sisi pergeseran waktu. Misalnya kalau misalnya kita katakan saja yang mudah, begitu sampai di Jeddah atau Saudi, perbedaan waktu kita 4 jam. Kalau di sini misalnya kita sudah sampai jam 10 malam misalnya, maka di sana baru jam 6, ya, jam maghrib gitu. Nah, itu adalah yang harus kita ingat-ingat. Jadi waktu itu adalah dianalogikan dengan cara seperti itu. Dan kedua, ada lihat waktu apakah bisa dijambak dan dikosor atau tidak. Kalau saya misalnya sekarang berangkat jam duhur dari Indonesia misalnya jam 1 misalnya gitu. Atau jam 2. Nah, jam 2 ini Bapak kosor jamak. Salat duhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat. Berarti kita sudah sampai waktu ke maghrib, kita sudah bebas dari kewajiban sholat. Nah, lihat dari maghrib ke isya. Maghrib ke isya itu adalah sampai di destinasi kita ini jam berapa gitu kan, di stasiun terakhir kita. Kalau misalnya masih menjangkau waktu, maka kita akhirkan saja waktu kita gitu, sholat itu. Nah, seperti itu. Tapi kalau tidak, maka gunakanlah tayamum tadi itu. Karena waktu mau habis, maka kita gunakan. Jadi waktu itu bisa bekerja sama, lihat di jam jadwal atau tanya sama kru misalnya, itu akan bisa membantu kita mudah-mudahan. Ini ada hamba Allah di Kelapa Gading, Ustaz. Ya. Cukup menarik kisah beliau ini, seorang pengasuh baby sister yang bekerja di majikan non muslim, suka menyuapkan anaknya makan dengan menu babi. Ya. Jadi ketika saya ingin sholat itu, bagaimana pemahaman saya? Apakah dengan ambil air wudhu sudah selesai atau cuci tangan 7 kali untuk menghilangkan najis? Atau sahkah sholat saya atau bagaimana bentuk tayamum menurut saya? Ya, pertama saya sampaikan terlebih dahulu bahwa apakah Anda dalam keadaan terdesak ataukah Anda bisa dalam keadaan memilih? Kalau dalam keadaan memilih, saya sarankan Anda bertawakul kepada Allah, mencari sumber rezeki di tempat lain. Karena Anda berarti di situ adalah bekerja bukan mendukung Anda semakin dekat dengan Allah, tetapi semakin sulit. Nah, ada babi lah, ada najis, mungkin nanti piringnya nempel kemana gitu kan. Lalu kualinya, lalu pancinya, lalu baknya, wah nempel kemana sini, murokkab sudah gitu kan. Nah, oleh karena itu, kalau Anda dalam keadaan bisa memilih cari kerja, maka cari kerja yang kemudian bisa mendekatkan Anda pada Allah. Nah, karena kalau kita berkhidmat, kalau kita bekerja, kalau kita berkarya, yeah. Nah, berkarya kita itu bukan semakin mendekatkan diri pada Allah, itu tidak bermanfaat, kata para ulama. Kerja itu tidak bermanfaat. Nah, oleh karena itu, saya katakan, kalau Anda bisa memilih bekerja, maka cari bekerja di tempat lain yang lebih halal dan lebih barokah. Itu satu. Tapi kalau Anda keadaan terdesak, tidak ada jalan lain kecuali itu, maka cuci, yeah. Sebagaimana prosedur yang dijelaskan oleh Rasul, 7 kali dengan air, 1 diantaranya dengan tanah, gitu. Kemudian berusaha untuk apa namanya menghindar, cari tempat, cari lokasi yang kira-kira benar-benar suci, lalu kemudian sholat. Kalau ada air, kalau tidak ada air, ya kembali lagi sudah dengan tayamum lagi tadi. Yeah. Nah, jadi cuman sepertinya tidak sulit, apalagi daerah-daerah sana ya. Nah, oleh karena itu maka dengan cara seperti tadi mudah-mudahan teratasi. Jadi tetap bertayamum. Kalau seandainya tidak ada air sama sekali, tapi kalau ada air, maka 7 kali dengan air, 1 diantaranya dengan tanah. Demikian. Jadi lebih banyak mudaratnya, Ustaz. Tentu, tentu. Ya. Ini karena ini kasihan, mudah-mudahan Allah temukan tempat bekerja yang ya. Lebih baik. Baik. Pak Abdul Karim, bolehkah kita sholat dengan menggunakan sepatu? Contohnya pada waktu perang, Pak Ustaz. Gimana? Bolehkah kita sholat dengan menggunakan sepatu? Contohnya ketika waktu perang tiba. Boleh. Menggunakan sendal boleh, menggunakan sepatu boleh. Tentu tadi yang saya katakan. Oleh karena itu, saya ingatkan kepada rekan dokter dimanapun Anda berada, mulai sekarang atau besok pagi, gunakan itu. Yaitu berwudu sebelum berangkat kerja, kemudian pakai kaos kaki, pakai sepatu. Kalau seandainya kita misalnya tidak pakai kaos kaki, tapi pakai sepatu yang mengurung daripada 2 mata kaki, boleh kita sholat di atas sepatu. Cuman kalau ke masjid jangan dipakai sepatunya, ya kan? Yeah. Nanti orang juga nanya lagi Anda sehat atau tidak, gitu kan? tapi mana, gitu, hukum ya? Asalnya adalah karena dulu pada zaman dahulu kan tidak pakai keramik, tidak pakai marmer. Zaman sekarang, masya Allah, masjidnya mewah-mewah, gitu kan? Yang tidak mewah adalah orang yang sholatnya paling 2 saf, 1 saf, gitu. Kalau dulu tanah, gitu kan? Tetapi penuh, gitu kan? Oleh karena itu, maka perhatikan. Gunakan tadi ketika pergi itu adalah berwudu, pakai kaos kaki, dan silakan Anda sholat. Misalnya dalam karena safar nih, misalnya di jalan menuju ke Jawa Tengah, misalnya Jawa Timur, lalu ingin sholat di perjalanan, sholat, mobil berhentikan, lalu kita pasang sajadah, lalu sholat menghadap kiblat. Misalnya kita mau pakai sepatu langsung, pakai. Insya Allah tidak apa-apa, dan itu juga bagian yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Demikian. Baik, silakan kita masih buka satu kesempatan kembali di 8816363 dan SMS 0815111107 yang terakhir, Pak Ustaz. Dalam mengambil tayamum ini apakah harus menghadap ke arah kiblat ya? Silakan Ustaz. Sekaligus menunggu ya. Lantapan. Segala sesuatu itu adalah kalau bermakna ibadah itu sebaiknya menghadap ke arah kiblat. Kita tayamum atau kita tidur bahkan itu adalah usahakan menghadap kiblat itu. Jadi tayamum, wudu, mandi adalah seperti itu kecuali kalau di WC ya. Di WC maaf itu adalah tentu tidak boleh menghadap, tidak boleh membelakang kiblat. Oke. Pak Amir, Tanjung Priok. Assalamualaikum Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikecilkan dulu Pak. Volume radio Bapak mengganggu ini Pak. Oke, Bos Dad. Silakan Pak. Ya. Saya ini kan kaki saya diamputasi. Kalau bekerja itu kan saya agak kesulitan sholat, terutama ngambil wudhunya gitu. Nah saat ngambil wudhu itu saya cuma disiram aja, tidak dilap pakai tangan, tidak diusap pakai tangan ke kaki yang sebelah yang kanannya gitu. Cuman saya diguyur aja pakai air dari keran itu sah nggak wudhunya? Gitu. Pak, mohon maaf boleh saya tanya sedikit Pak? Pak, boleh tanya sedikit Pak? Ya. Bagian yang diamputasi sampai sejauh mana ya Pak? Di atas dengkul. Sampai di dengkul Pak ya? Iya. Sebelah kiri atau kanan? Ya. Sebelah kiri atau kanan? Gimana Pak? Yang diamputasinya sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang diamputasi sebelah kiri. Oh, kiri. Berarti yang dibanjur sebelah kanan? Iya, yang dibanjur ya. Sebelah kanan. Okay. Cuman nggak diusap gitu. Iya, iya. Ya. Karena agak sulit gitu. Iya, terima kasih Pak Amir. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Silakan. Ya, tentang tadi bahwa kaki diamputasi, yang tersisa adalah sebelah kanan. Lalu kalau misalnya mau menggosok-gosok seperti yang disunahkan Rasul, akan mengundang jongkok. Lalu sementara tadi yang diamputasi di atas lutut agak menyulitkan. Kembali kepada syariat bahwa jika ada kesulitan maka permudahlah. Artinya Bapak tidak dengan sekonyong-konyong menggampangkan tidak mau mencuci kaki, bukan? Yeah. Jadi ingin sebetulnya mencuci, tetapi masalahnya adalah sulit. Dalam keadaan sulit ada kemudahan. Kemudahannya itu lakukan semampu apa yang Bapak bisa lakukan. Iya. Ittaqullaha mastata'tum. Kembali lagi pada ayat itu. Jadi bertakwalah pada Allah sejauh kemampuan apa yang kita bisa. Bismillah, bawa banjur atau kucurkan air atau sejenis itu. Kalau misalnya tidak bisa, bisa menggosok-gosok, menyela-nyelai jarinya, lakukan. Kalau tidak karena susah atau menimbulkan roboh badan, maka jangan paksakan. Demikian yeah. Bisa madarat, demikian. Baik, saat ini ada tren yang terbaru di masyarakat sekarang ini di luar topik kita tentang tren menikah di apa hamil di luar nikah ini kan sedang tren dan gampang terekspos ya. Dan dianggapnya menjadi sebuah kebiasaan, ini sangat parah. Tapi di satu sisi nikah siri justru akan diancam dipidanakan. Nah, bagaimana konteks Ustaz melihat dari segi syariat? Ya, kalau saya pahami bahwa nikah sirri, sirri itu artinya adalah rahasia. Ya, nah rahasia itu adalah jika tidak diketahui orang. Sedangkan dalam nikah itu, dalam syariat ya, kata Rasul, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah kecuali oleh wali dan dua orang saksi. Jadi kalau suatu proses pernikahan dilakukan oleh wali, kemudian ada dua orang saksi, lalu ada mempelai perempuan, ada mempelai laki-laki, berarti sah dia, betul tidak? Tidak sirri sebetulnya. Nikah sirri itu kumpul kebo. Kumpul kebo yang nikah sirri itu. Kalau dia adalah sesuai prosedur yang dijalankan Rasulullah, nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin, sudah prosedur ini dijalankan, tidak sirri lagi. Dia sah nikahnya, gitu kan. Nah, yang paling harus dilakukan adalah pencatatan di catatan sipil di kantor urusan agama bahwa fulan dan fulana sudah menikah, gitu kan. Nah, kalau itu yang disebut dengan ukurannya, maka sebenarnya bukan berarti menghalangi orang melakukan nikah dengan cara yang sunnah tadi, betul tidak? Anda silakan nikah sesuai dengan sunnah, karena itu bagian dari akidah dan bagian daripada ajaran juga, kan tidak boleh dilarang. Dilarang berarti sama dengan melarang syariat Allah, gitu kan. Nah, hanya masalahnya adalah kecatatan sipil itu harus. Nah, saya menganjurkan, saya menyarankan pada para rekan dakta atau siapapun yang melakukan pernikahan, maka hendaknya lapor diri ke apa ke negara gitu kan, ke administrasi catatan sipil bahwa kami sudah menikah, tanda tanggal sekian nih orang saksinya, nih istrinya, nih suaminya, betul tidak? Dan jangan dipersulit ya, udah baik-baik kan di warga negara kan, ditembak harganya Zat. Tidak boleh dipersulit. Kalau dipersulit berarti ini tidak berkhidmat untuk kaum muslimin gitu kan, apalagi namanya urusan agama gitu kan. Oleh karena itu dipermudah. Orang ini dengan baik-baik, dengan tekan baik-baik datang, saya sebagai orang negara lapor pada Anda bahwa kami sudah nikah dan sah. Sudah, berarti kalau gitu tinggal catat saja. Ada nilai administrasi berapa? Prosedural gitu kan. Atau tambahin sedikit bonusnya, gedein ya. Yang penting jangan menyulitkan, betul tidak? Nah, tapi kalau tadi dikatakan bahwa ini hamil duluan gitu kan, pembuahan duluan, inilah yang menyebabkan penyakit menular terjadi di negara kita. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis, lam tadharil fahishatu fi qaumin qad hatta ya'malu biha illa zahara fihim at-ta'un wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim. Kata Rasul, seandainya perbuatan zina sudah muncul nampak dalam suatu kaum, bahkan mereka mengerjakannya, maka satu adalah penyakit menular, akan muncul di tengah mereka. Hmm. Kemudian yang kedua, akan kelaparan dahsyat tidak pernah dialami oleh kaum-kaum sebelum mereka. Hmm. Bayangkan dua ini ngancamnya. Satu penyakit menular, kedua ini adalah kelaparan. Hmm. Ini kan musibah yang tidak akan bisa diatasi. Hmm. Nah, oleh karena itu urusan tadi sudah jelas zina, kemudian apabila dilegalisasi, apabila kemudian ditarik sebagai suatu prospek ataupun apa namanya penghasilan, pajaknya dan seterusnya. Wah, berarti bahaya sekali kita. Yeah. Kita tatanan sosial, nasab segala macam akan jadi rusak. Nah, daripada muncul itu, kawinkan saja. Ini kan kamu mana bapakmu, mana walimu, sudah restu, lakukan. Lalu besok kamu lapor ke KUA. Yeah. Nah, itu mau berjalan dengan baik. Tapi kalau nikah siri, yang saya pahami, nikah siri itu kumpul kebo. Tapi kalau nikah yang sesuai prosedur sunnah, bukan nikah siri itu. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.